An-Ma'marin an Ibn Shihab Al-Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala annahu su'ila an hadzal ramyi bin nujumi akana bil jahiliyah qala na'am walakinnahu izja'a al-islamu gulliza wa shuddida. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Kita lanjutkan pembahasan sirah kita. Pada pekan lampau telah kita sebutkan beberapa tanda-tanda ya kenabian yang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah jelaskan pula bagaimana langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tak sebagaimana biasanya. Kita lanjutkan perkataan Imam Suhaili. Qala al-Imam Suhaili, berkata Imam Suhaili, Abdul Razak menyebutkan dalam tafsirnya dari Ma'mar dari Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah bahwasanya ia ditanya tentang dilontarnya syaitan-syaitan dengan bintang-bintang di langit. Akana fil jahiliyah, apakah lontaran ini terjadi di zaman jahiliyah? Qala na'am. Berkata Syihabuddin Az-Zuhri, telah ada pelemparan oleh malaikat-malaikat kepada syaitan pada masa jahiliyah. Walakinnau idza al-islamu ghullidha wa syaddid. Namun ketika Islam datang maka lebih dahsyat, diperkuat, diperketat penjagaan, dan lebih sering syaitan-syaitan itu dilontar. Ini menunjukkan sebelum jahiliyah sudah ada, langit itu sudah dijaga, tetapi tidak sebagaimana ketika akan diutusnya Nabi yang mulia SAW atau ketika diutusnya Nabi SAW. Naam. Wa fi qawli ta'ala wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaaha muliat harasan shadidan wa shuhuba wa lam yaqul hurisat dalilun ala annahu kana minhu shay'un. Falamma bu'isa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muli'at harasan shadida wa shuhuba fadzalika liyan hasimal amru amru syayatin hasima liyan hasima amru syayatin wa takhlituhum wa litakuna al-ayatu abyana wal hujjatu aqta'a wa in wujida al-yawma kahinun fala yadfa'u dzalika bima akhbarallahu bihi min tardi syayatin an istiraqi sam'i fa inna zalika at-taghliza wa at-tashdida kana zamanan nubuwwati thumma baqiyat minhu a'ni min istiraqi sam'i baqaya yasiratan bidalili yasiratun bidalili wujudihim alan nuduri fi ba'dil azminati wa fi ba'dil biladi. Allah jalla wa ala berfirman, wa anna lamasna as-samaa'a, berkata bangsa jin, dan sesungguhnya kami lamasna as-samaa'a, berusaha untuk naik ke langit, fa wajadnaaha muliat, kami dapati langit telah dijaga, harasan syadida, penjagaan yang ketat, wasuhban, dan lontaran-lontaran yang banyak, wa lam yaqul hurisat. Ya, dalam ayat ini dikatakan bahwasanya langit itu didapati oleh bangsa jin muliat harasan syadidah, dipenuhi dengan penjagaan yang ketat. Ya, tidak dikatakan dijaga secara total. Ini menunjukkan bahwasanya kana minhu syai'un, ya, bahwasanya sebelum Nabi SAW diutus, ya, sesungguhnya langit telah dijaga, tapi tidak seketat penjagaan ketika Nabi telah diutus. Tatkala beliau SAW diutus, maka langit dijaga dengan penjagaan yang kuat, penjagaan yang ketat, dan lontaran-lontaran ya terhadap syaitan-syaitan yang mencoba untuk mencuri berita. Wadzalika liyan hasima amru syayatin, tujuannya adalah untuk mencegah urusan syaitan untuk mencuri berita. Wa takhlituhum, ya, wa litakuna al-ayatu abyan, agar lebih jelas ya bukti tersebut, wal hujjatu aqta, agar lebih putus hujahnya. Wa in wujida al-yawma kahinun, kalaupun hari ini masih ada dukun yang terkadang memberitakan berita, berita tersebut benar, fala yadfa'u dzalika bima akhbarallahu bihi min tardi syaitin. Bukanlah maknanya hal ini ya bertentangan dengan firman Allah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengusir syaitan an istiraqi sam'i ketika mereka mencuri berita. Fa inna dzalika taghlidha tasydida kana zamanan nubuwah. Karena dimaksudkan penjagaan yang kuat dan ketat itu pada masa kenabian. Tsumma baqiyat minhu, kemudian masih dijaga tetapi tidak seketat pada masa kenabian. Ha'ni min istiraqi sam'i baqaya yasirah. Masih ada saja celah-celah mereka setelah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, setelah beliau wafat, ada celah-celah bagi bangsa syaitan untuk mencuri berita ke langit. Ya, bidalili wujudihim ala nuduri fi ba'dil azminah, karena terjadi dalam sebagian rentang waktu. Ya, mereka mencuri berita dan mereka sampaikan kepada dukun, dukun memberitahukan apa yang mereka dengar dari bangsa syaitan ini. Ya, maka perkataan dukun itu benar, tapi dicampuri dengan kedustaan. Satu kebenaran dari syaitan ditambah dengan 100 kedustaan. Fi ba'dil bilad, sebagaimana juga terjadi dalam sebagian negeri-negeri. Intinya, langit itu tetap dijaga selama-lamanya, tapi diperketat ketika masa Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam. Selepas beliau diutus, setelah beliau wafat, setelah wahyu sempurna, tetap dijaga, tapi tidak seketat pada masa risalah kenabian. Karena itulah terkadang masih ada saja dukun-dukun yang beritakan berita yang benar tentang perkara-perkara gaib ke depan. Ini semua adalah merupakan dampak daripada syaitan-syaitan yang mendengar berita di langit, yang sebelum yakni mereka dilempar atau dikejar dengan api-api, mereka telah sampaikan terlebih dahulu kepada sang dukun. Naam. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري وأما قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فمعناه الشهب كانت ترمي فتصيب تارة ولا تصيب تارة أخرى وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه فيكون متجدد دوام الإصابة لا أصلها. لا نعم لا أصل. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan firman Allah yang berbunyi فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, barang siapa yang coba-coba mencuri berita, mendengar berita sekarang, yajidalahu syihaban rasada, dia akan mendapati adanya api yang mengejarnya. Kata-kata rasada yang mengejarnya. Kata beliau, ma'na syuhub kana tarmi fatusibu taratan. Dahulu kala, setiap kala syaitan mencoba mencuri berita ke langit, maka dilontar, kadang-kadang terkena, wala tusibu taratan ukhra, kadang-kadang lewat tak kena. Yang lewat inilah yang berhasil menyampaikan berita kepada ya walinya di dunia berupa para dukun. Tetapi ba'dal bi'tsah, setelah Nabi diutus, asabathum isabatan mustamirah. Ya, maka lontaran itu tak pernah meleset, tepat dan jitu, terus-menerus terkena. Siapa yang coba naik terkena, dibakar. Fawasafuha lidzalika birasdi, karena itulah disebutkan dengan kata-kata ar-rasdu. Ya, api yang mengejar mereka tak pernah salah. Ya annalladzi yarsudu syai'a la yukhthi'uhu, orang yang ya memburu sesuatu tidak pernah meleset namanya ar-rasdu. Fayakunul mutajaddidu dawamul isabati la asluha, maka ini menunjukkan bahwasanya yang terjadi pembaharuan ketika Nabi diutus, bahwasanya lontaran tersebut tak pernah keliru, pasti tepat dan mengena. Berbeda dengan sebelumnya. Naam. Amma qawlu Suhaili laula anna ash-shahaba laula anna ash-shahaba qad yukhti'u ash-shaytana lam yata'arrad lahu marratan ukhra. Fa jawabuhu yajuzu an yaqa'a at-ta'arrudu ma'a tahaqquqil isabati liraja'i ikhtitafil kalimati wa ilqaiha qabla isabati syihabi thumma la yubali muhtatifu bil isabati lima tubi'a alaihi minasyarr. Adapun perkataan Imam Suhaili, laula anna syihaba qad yukhti'u syaitan lam yata'arrad lahu maratan ukhra. Sekiranya ya dikatakan bahwasanya lemparan tersebut tak pernah meleset, berarti syaitan yang terkena tak akan mungkin bisa naik ke atas lagi mencuri berita. Habislah dia, binasalah dia. Berarti tak ada lagi dukun. Fajawabuhu yajuzu an yaqa'a at'arudu ma'a tahqiqil isabah. Boleh saja terjadi bahwasanya syaitan masih tetap mencuri berita. Ya, dan dia dikejar dengan api ini. Iraja' ikhtitafil kalimah wa ilqa'iha qabla isabati syihab. Dan syaitan berupaya untuk menyampaikan kalimat ini sebelum api tersebut mengejarnya dan membakarnya. Tsumma la yubalil mukhtatifu bil isabati lima tubi'a alaihi min syarr. Setelah itu dia tak peduli apakah dia terbakar atau tak terbakar, yang penting berita tersebut telah sampai kepada walinya di dunia berupa dukun. Naam. Hal inqata'a hadzal ramyi ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam amla? Fa in qila idza kana ar-ramyu ulliza wa shuddida bi sababi nuzulil wahyi fa hal inqata'a bi inqita'il wahyi ay ya bi mautin nabi sallallahu alaihi wasallam amla? Pertanyaan berikutnya adalah apakah terputus ya para malaikat melontar atau lontar-lontar malaikat ini kepada syaitan setelah Nabi SAW wafat atau tidak? Ya, fa in qila idza kana ar-ramyu ghalidha wa shuddida. Apabila dikatakan bahwasanya diperketat penjagaan, diperkuat lontaran dengan sebab turunnya wahyu, apakah lontaran tersebut terputus ketika wahyu telah selesai dan Nabi SAW telah wafat, atau masih tetap ada lontaran-lontaran tersebut? Naam. Fal jawab yu'khazu min hadis Az-Zuhri al-mutaqaddim fa fihi qalu kunna naqulu wulidal lailata rajulun azimun wa mata rajulun azimun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha la yurma biha limauti ahadin wala li hayatihi walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu iza qada amran sabbaha hamalatul arshi qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dun hatta yabalughal khabaru hazihi samaa ad-dunya fatakhtifu jinnu sam'a fayaqzifuna ila awliyaihim. Maka jawabannya diambil daripada hadis Imam Zuhri yang telah lampau, yang dalamnya mereka bertanya, ya, kunna naqulu idan lailata rajulun azim, kami dahulu kala jika melihat bintang jatuh kami akan berkata ini tanda terlahirnya orang besar, wa mata rajulun azim, atau matinya orang besar. Itu khurafat yang dahulu ada pada masa jahiliyah, lihat bintang jatuh katanya ini tanda akan ya lahirnya orang besar atau wafatnya orang besar. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjelaskan bintang yang jatuh itu bukan karena itu. Fa innaha la yurma biha limauti ahadin wa la lihayatih. Bintang jatuh itu yang dilontarkan bukan karena sebab kelahiran seseorang atau wafatnya seseorang. Walakin Rabbuna tabaraka ta'ala ismuh, tapi Allah Tuhan kita yang maha tinggi namanya. Idza qada amrun, jika telah menetapkan satu keputusan di langit, sabbaha hamalatul arsy, maka malaikat-malaikat pembawa aras bertasbih mendengarkan keputusan Allah. Qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dhan, maka berita ini saling dinukil, disebarkan oleh penghuni-penghuni langit dari satu ke lainnya, dari satu langit ke langit lainnya. Hatta yablughal khabaru hadhihi samaa' dunya, sampailah berita yang Allah tetapkan itu ke langit dunia. Nah, langit tujuh lapis, langit terdekat dengan kita namanya langit dunia. Sampailah berita tentang keputusan Allah ini ke langit dunia. Fatakhtiful jinnu sam'a, maka setelah tiba di langit dunia ada bangsa jin yang berusaha untuk mencuri berita tersebut dan berhasil. fayaqdhifuna ila auliyaihim, maka seketika mereka sampaikanlah berita ini kepada wali-walinya dari golongan manusia alias para dukun. Maka benarlah ucapannya, tapi satu kebenaran dicampur adukkan dengan 100 kedustaan. Naam. Fayu'khadhu min dhalika anna sabab at-ta'lizi wal hibzi lam yanqati' lima yatajaddadu min al-hawadithi allati tulqa bi amrihi ila al-mala'ikah fa inna ash-shayatin ma'a shiddati at-ta'lizi 'alayhim fi dhalika ba'da al-ba'si lam yanqati' ta'amuhum tama'uhum bi istiraqi sam'i fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kaifa bima ba'da. Kata beliau, maka dari hadis ini diambillah pemahaman bahwasanya sebab diperketatnya penjagaan, ya, dan tak pernah terputus berbagai macam lontaran-lontaran batu karena adanya perkara baru berupa wahyu yang dikirimkan kepada Nabi yang mulia SAW oleh malaikat-malaikat, maka dijaga agar jangan sampai wahyu tersebut ya diganggu oleh syaitan. Syaitan tetap berusaha berupaya walaupun begitu kuatnya penjagaan, dan itu terjadi setelah Nabi diutus. Setelah diutus Nabi, maka mereka masih tetap berusaha mencuri berita ke langit. Ya, bagaimana apalagi setelah Nabi SAW telah tiada, telah wafat. Tentulah mereka lebih leluasa. Karena itulah masih ada saja berita-berita yang disampaikan dukun dan peramal itu benar. Tapi satu kebenaran dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Ini menunjukkan masih ada upaya syaitan ke langit untuk mencuri berita. Naam. Wa qad qala Umar radhiyallahu anhu li Ghailan bin Salamah radhiyallahu anhu lamma talaqa nisa'ahu inni la azunnu ash-shaytana fima yastariqu min as-sam'i sami'a bi mautika fa qazafahu bi nafsik. Dan Umar bin Khattab pernah berkata kepada salah seorang bernama Ghailan bin Salamah. Ghailan ini, ya, dia dalam kondisi ya sakit dan akan wafat. Dia menceraikan istrinya agar istrinya tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Ya, maka berkata Umar kepadanya dengan marah, "Inni la'adhunnu syayatina fi ma yastariqu min as-sam'i." Aku yakin atau aku mengira syaitan berhasil mencuri berita di langit. Sami'a bi mautika, dia mendengar kapan engkau mati. Fa qadhafa fi nafsika, maka dia turun beritahukan kepadamu. Karena itulah kau tahu akan mati, segera kau ceraikan dia agar dia tak dapat harta warisanmu. Intinya di sini bahwasanya setelah Nabi wafat masih ada upaya-upaya syaitan untuk mencuri berita. Naam. Fa hadza zahirun fi anna istiraqahum sam'a wa istamarra ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kanu yaqsiduna istima'a asy-syai'i mimma yahduthu fala yasiluna ila dhalik illa in ikhtatafa ahaduhum bi khiffati haraqatihi khatfatan fayatba'uhu shihabu fa in asabahu qabla an yulqiyaha li ashabihi fa'atat wa illa sami'uha wa tadawaluha wa hadza yaridu ala qawli al-imam as-suhaili al-muqaddami zikruhu. Kata beliau, fahadha zahirun fi anna istiraqihim sam'a istamarra ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas menunjukkan bahwasanya upaya mereka mencuri berita masih tetap ada setelah Nabi wafat. Maka mereka berusaha untuk mendengar sesuatu, apa yang diputuskan di langit sana. Dan mereka terkadang tidak sampai ya untuk mendapatkan berita tersebut. Illa in ikhtatafa ahaduhum bi khiffati harakatihi khatbah. Kecuali kadang-kadang dengan ringannya ya langkah-langkah mereka, gerak-gerak mereka berhasil mencuri berita. Fayatba'uhu syihab, maka ketika dia bawa berita ini dia dikejar oleh api. Fa in asabahu qabla an yulqiha li ashabi, jika api ini mengenai syaitan tersebut sebelum dia sampaikan berita ini kepada walinya dari bangsa manusia, ya, fa'atat, ya, wa illa sami'uha, maka batallah berita tersebut, tak sampailah kepada manusia itu. Tetapi kalau andai kata, ya, lontaran itu tak mengenai, atau lontaran tersebut mengenainya setelah dia sampaikan, maka ketika itu dukun ini telah mendengarkan apa yang akan terjadi. Watadawaluha, akhirnya, ya, berita ini pun disebarkan ke satu sama lain. Wahada yaridu ala qawli Imam Suhail muqaddim dhikru, ini menunjukkan bahwasanya, ya, masih tetap ada, ya, upaya-upaya syaitan untuk mendengarkan berita ke langit. Naam. Wahmu bini Ishaq wa bini Sa'din. Kultu Zakar bin Ishaq wa bini Sa'din anna Islam al-jinni wa iltiqa'ahum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'ul Qur'ana bi awwali marratin kana ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam min al-Ta'ifi ba'da wafati Abi Talib wa Khadijata radhiyallahu anha wa hadza fihi nazarun. Ya. Kekeliruan Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad. Aku berkata, kata pengarang kitab kita, Ibnu Ishaq menyebutkan demikian juga Ibnu Sa'ad, bahwasanya keislaman bangsa jin dan berjumpanya mereka dengan Nabi SAW tatkala Nabi sedang membaca Quran pertama kali terjadi setelah Rasulullah pulang dari Taif. Nabi pergi ke Taif, berdakwah ke Taif, ternyata malah dilontari batu. Nabi pulang, Nabi membaca Quran, ketika itu bangsa jin mendengarkan bacaan Nabi SAW. Ya, kata beliau, ya, apa yang dikatakan Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad bahwasanya jin itu mendengar Nabi membaca Quran setelah pulang dari Taif, setelah wafatnya pamannya Abu Talib dan istri Khadijah, adalah pendapat yang perlu ditinjau ulang kembali. Naam. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dzakara Muhammad ibn Ishaq fi sirati qissata khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif wa du'aihi iyahum ila Allah azza wa jall wa ibaihim alaihi fa dzakara al-qissata bi tuliha wa awrada dzalika ad-du'a al-hasan Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati ila akhirih. Qala falamman sarafa anhum bata bi nakhlatin faqara tilkal lailata minal qur'ani fastama'ahu aljinnu min ahli nasibina. نعم كمل وهذا وهذا صحيح ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس. يا الحافظ ابن كثير رحمه الله menyebutkan Muhammad ibn Ishaq dalam kitabnya Sirah menyebutkan kisah keluarnya Nabi SAW ke Taif untuk berdakwah. Setelah di Mekah tak diterima dakwah Nabi SAW, Rasulullah ingin mencari lahan dakwah yang lain. Ya, maka Rasulullah pergi ke sana mendakwahi mereka, menyuruh mereka kepada Allah Azza Jalla. Ya, dan Ibn Ishaq menyebutkan bagaimana warga di Taif menentang Nabi SAW, membangkang. Ya, bahkan melontari Nabi SAW, disebutlah kisah yang panjang. Ya, sampai akhirnya Nabi SAW mengucapkan doanya masyhur, ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Sampai akhir doa Nabi, ya Allah, kepadamu lah kulaporkan kelemahanku, ya, lemahnya kekuatanku, alangkah sedikitnya hilahku, sampai akhirnya. Ya. Qala falamman sarafa anhum bata bin akhla. Tatkala Rasulullah pulang meninggalkan negeri Taif, Rasulullah yakni beliau itu bermalam satu tempat bernama Nakhlah. Faqara tilka lailata min al-Qur'an, maka malam itu di Nakhlah Rasulullah membaca Quran. Fastama'ahu al-jinnu min ahli nasibin, maka penduduk negeri, ya, dari golongan jin, ya, dan nasibin, mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Kata pengarang kitab kita, wa hadza sahih, ini benar. Walakin qauluhu, ya, perkataan Ibnu Katsir ini adalah perkataan yang benar, tetapi ucapan, ya, Al-Imam Muhammad bin Ishaq bahwa jin, ya, mendengarkan bacaan Quran tersebut pada malam itu, fihi nazar, perlu diteliti ulang. Karena sebenarnya jin telah mendengarkan wahyu tersebut sebelumnya, sejak awal Rasulullah SAW itu menerima wahyu, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ibnu Abbas. Naam. Wa qala al-Hafiz Ibnu al-Hajar fi al-Fath al-Bari والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه مبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء من استراق الجن والسمع دال على أن ذلك كان قبل مبعث النبوي وإنزال الوحي إلى الأرض فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلموا ثم تعدد مجيئهم حتى في المدينة. Ya, jadi pada intinya bangsa jin mengetahui Nabi diutus itu bukan setelah Rasulullah SAW pulang dari Taif, bahkan sebelum Nabi SAW, ya, diutus itu pun mereka telah berusaha untuk mencuri berita ke langit. Namun ketika Nabi diutus, langit jadi terjaga. Maka mereka pun heboh, mengapa langit tak bisa lagi kita lihat? Kita curi berita ke sana. Kenapa begitu ketat penjagaan? Akhirnya disebutkanlah bagaimana syaitan berupaya untuk menyebarkan bala tentaranya mencari berita. Ternyata sampailah berita bahwasanya Nabi telah diutus, karena itulah dijaga pintu langit. Ya, artinya mereka telah mengetahui pintu langit itu terkunci, tertutup, ya, dengan kuat, ya, karena telah diutusnya Nabi SAW. Ya, inilah kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir, wa qala al-Hafiz, kata al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, walladhi yadhharu min siyaq al-hadis, dari redaksi hadis ini diketahui bahwasanya penjagaan langit yang kuat, ya, dari upaya bangsa jin untuk mencuri berita menunjukkan bahwasanya itu terjadi sebelum diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebelum diturunkannya wahyu ke bumi, persiapan sebelum Nabi diutus. Maka mereka berusaha mencari tahu mengapa hal ini terjadi. Akhirnya tahulah mereka sebabnya. Tatkala dakwah telah tersebar ke mana-mana dan telah banyak orang masuk-masuk ke dalam Islam, maka mereka pun berusaha untuk mendatangi Nabi SAW. Mereka pun mendengar, mereka pun masuk Islam. Kemudian berulang-ulanglah kedatangan mereka sampai Nabi SAW telah hijrah ke kota Madinah. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Naam. Wa qala fi mawdi'in akhara bil Fath al-Bari walladhi tadafarat bihi al-akhbaru anna dhalika waqa'a lahum fi awwal al-bi'sati an-nubuwwah an-nabawiyyah. فتكون قصة الجن متقدمة من أول المبعث وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على كلامهم في شرح هذا الحديث. Kata beliau dalam tempat lain dalam Fathul Bari yang terdapat padanya banyak sekali keterangan berita-berita bahwasanya hal tersebut terjadi, yakni ketika Nabi SAW diutus, ya, di awal diutusnya Nabi SAW, ya, bahwasanya hal itu telah terjadi ketika Nabi SAW awal diutus, langit benar-benar dijaga dengan penjagaan yang kuat. Fatakunu qissatul jinni muqaddimatan min awal mab'ats. Oleh karena itu kisah tentang jin yang mereka kebingungan mengapa langit tak dapat lagi sebagaimana mereka inginkan, ya, terbuka begitu mudah, itu terjadi sebelum Nabi diutus, sebagai persiapan sebelum Nabi SAW diutus telah dijaga pintu langit. Kata beliau, hal inilah merupakan tempat yang belum aku ketahui ada orang mengingatkan perkara semacam ini dari perkataan para ulama. Naam. hadithun da'ifun wa amma ma akhrajahu at-Tirmizi bi jami'ihi wa Abu Dawud fi sunanihi an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal jinn ma fi idawatika au ruku au watika ma fi idawatika au raqwatika qultu nabizun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamratun tayyibatun wa ma'un tahurun fatawaddu amin fa hadzal haditsu da'ifun fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ma'ahu ahadun lailata liqa'ihi bil jinni awwala marratin. Ada hadis yang lemah ya, dikutip Tirmidzi dalam kitabnya, dalam kitab jami'nya, dan Abu Daud dalam sunannya dari Ibnu Mas'ud ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditemani oleh Ibnu Mas'ud berangkat suatu ketika, suatu malam ya. Kata Rasulullah kepada Mas'ud, "Hendaklah engkau berdiam di sini, berjaga di sini, jangan ikut, janganlah engkau keluar dari tempat ini." Dan Rasulullah membuatkan bagi Ibnu Mas'ud garis dalam hadis panjang. Kata Nabi, "Apapun terjadi, jangan kau keluar daripada garis ini." Ketika Rasulullah meninggalkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mendengar banyak kegaduhan Ibnu Mas'ud, khawatir Nabi SAW ya diserang oleh musuh, dia ingin keluar membela Nabi, membantu Nabi. Namun dia ingat pesan Nabi, "Janganlah engkau melangkahi garis ini." Maka Ibnu Mas'ud pun bersabar. Sampai akhir kisah bahwasanya yang gaduh tersebut adalah ya bangsa jin yang datang kepada Nabi SAW dan Nabi membacakan kepada mereka Quran. Di dalam kisah tersebut terdapat perkataan Nabi SAW pada malam bangsa jin berkumpul kepadanya ya, kepada Ibnu Mas'ud, "Ma fi idawatika aw raqwatika, apa yang kau simpan dalam wadahmu tersebut ya, wadah yang digunakan untuk minum air atau untuk merendam kurma." Qultu nabir, berkata Ibnu Mas'ud, "Yang kusimpan dalam tempatnya adalah ya perasan kurma, kurma yang dibiarkan lama satu malam, akhirnya dia menjadi manis, namanya nabir." Berkata Rasulullah, "Tamratun thayyibah, inilah kurma yang baik, wa ma'un tahurun, inilah air suci, maka berwudhulah engkau daripada bekas ini." Ini adalah hadis yang lemah karena tak boleh berwudu daripada air nabidz ini karena dia bukan air suci, mensucikan lagi. Karena telah berubah rasanya, baunya, bentuknya semua. Hadis ini lemah, tak boleh berwudu daripada air ini. Fa hadzal haditsu dhaif, hadis ini lemah. Karena Rasulullah SAW pada saat pertama kali berjumpa dengan bangsa jin tersebut, Nabi tidak membawa seorang pun daripada para sahabat. Ini bukan pertemuan yang pertama, nanti pertemuan berikutnya. Naam. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه قلت berkata Hafidz dalam Fathul Bari, hadis ini disepakati ulama tentang lemahnya hadis ini, tak benar, tak boleh berwudu dengan air nabidz karena dia bukan air suci dan mensucikan. Naam. قلت قد روى الإمام مسلم في صحيحه على ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يشهد Lailatul jin ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam awwala marratin wa lafzuhu qala alqamatu qultu li ibn mas'udin radhiyallahu anhu hal sahiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul jin minkum ahadun fa qala ma sahibahu minna ahadun walakinna qada faqadnahu zata lailatin faqulna u'tila ustutira ma fa'ala qala pabitna bisharri lailatin bata biha qawmun falamma kana wajahu subuhi qala bis sahari iza nahnu bihi min qibali hirai faqulna ya rasul min qibali hira'in faqulna ya rasulullah fazakaru allazi kanu fihi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu atani da'il jinn fa ataituhum fa qara'tu alaihim qala ibn mas'udin fantalaqu bina fa arani asarahum wa asaro nironihim. Naam. Ya. Aku berkata, ya, pengarang kitab kita berkata, Muslim meriwayatkan dalam sahihnya Ibnu Mas'ud bahwasanya Ibnu Mas'ud tidak pernah turut serta Nabi menyaksikan pada malam Rasulullah berjumpa dengan bangsa jin. Di awal perjumpaan Nabi dengan bangsa jin. Ya, berkata Al-Qama, aku pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah ada di antara kalian yang menemani Rasulullah SAW pada waktu malam hari beliau berjumpa dengan bangsa jin? Aku berkata, ini Mas mengatakan tidak ada seorang pun yang menemani beliau. Jadi ketika Nabi berjumpa dengan bangsa jin pertama kali, majlis pertama, tak ada seorang pun sahabat yang menemaninya. Ibnu Mas'ud pun tidak. Karena itulah disebutkan hadis yang Ibnu Mas'ud nama Nabi adalah hadis yang dhaif. Walakinna qad faqadna, yang ada kejadiannya adalah satu malam kami kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami berkata jangan-jangan Nabi SAW itu diculik. Jangan-jangan Nabi itu dibawa jin. Apa yang terjadi dengan Nabi SAW? Maka malam hari itu kami tidur dalam keadaan berpikiran buruk. Tak dapat kami lelap tidur karena memikirkan Nabi SAW. Tatkala telah tiba waktu subuh, ya, atau waktu sahur datang, tiba-tiba kami melihat Nabi datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, ya Rasulullah, apa terjadi denganmu? Maka Rasulullah pun menyebutkan kisahnya berjumpa dengan bangsa jin. Berkata Rasulullah, innahu atani da'il jin, tadi aku didatangi oleh salah seorang da'i bangsa jin, utusan bangsa jin. Fa'ataituhum, kudatangi mereka di majlis mereka. Faqara'tu alaihim, kubacakan kepada mereka Quran. Berkata Ibn Mas'ud, fantalaqa bina, Rasulullah pun membawa kami. Fa'arani atharhum, Rasulullah menunjukkan kepada kami bekas kedatangan mereka, tempat mereka berkumpul. Wa'athara niranihim, Rasulullah tunjukkan kepada kami bekas-bekas aprapian mereka. Jadi intinya tak benar Ibn Mas'ud menemani Nabi SAW ketika awal berjumpa dengan bangsa jin. Naam. Ta'addudu wuqudil jinni ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tabata ta'addudu wufudil jinni ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal lazina ja'u awalan kana sababu maji'ihim ma zukira fil hadithi min irsalish shuhubi wa sababa maji'il lazina wa sababu maji'il lazina fi qissati bin Mas'udin annahum ja'u li qasdil islami wa sama'il Qur'an wa su'ali an ahkamid din wa qad taqaddama al kalamu ala hadis Abi Hurairah wa huwa min aqwal adillati ala ta'addudil qissah fa inna Aba Hurairah innama aslama ba'dal hijrati wal qissatul ula kanat aqibal mab'asi. Jadi intinya ada beberapa kali kedatangan utusan jin kepada Nabi yang mulia SAW. Ya, yang pertama kali utusan yang pertama kali datang menemui Nabi SAW sebabnya adalah karena bingungnya mereka mengetahui langit itu telah terjaga. Apa sebabnya? Maka mereka menyebar ke timur dan barat sampai tahulah mereka bahwasanya inilah sebabnya mereka terhalang ke langit, yaitu diutusnya Nabi SAW. Ini ya datangnya kepada Nabi SAW karena kebetulan. Bukan untuk mendengarkan Quran, bukan untuk masuk Islam, tapi dalam rangka mencari sebab mengapa mereka terhalang. Ya, adapun kedatangan bangsa jin yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud kedua kali ini, ketika mereka masih di Mekah setelah Nabi diutus untuk ya mendengarkan Islam, mendengarkan Quran, bertanya tentang hukum-hukum agama. Ya, itulah yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Dan mereka kehilangan Nabi satu malam. Berarti ini sudah dua kali kedatangan bangsa jin. Kemudian juga hadis Abu Hurairah, bagaimana Rasulullah SAW berjumpa dengan bangsa jin. Ya, tentunya hadis Abu Hurairah ini disampaikan setelah Rasulullah SAW hijrah. Karena Abu Hurairah baru masuk Islam setelah Makkah itu ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Hurairah menceritakan kejadian Rasulullah SAW datangi kembali bangsa jin. Ini menunjukkan bahwasanya berulang-ulang. Ketika di Makkah terjadi, ketika di Madinah pun terjadi. Ya. Nah, berapa sisa waktu kita? 5 menit lagi, ya. Kita padakan sampai di sini, insyaallah tabaraka taala.